السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. الحمد لله سجدا شكر atas segala rahmat dan nikmat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang mempertemukan kita di majlis ta'lim, majlis ilmu biiznillahi azza wa jal. Karena memang kita hadir kemari insyaallah benar-benar untuk menimba ilmu yang bersumberkan daripada kitabullah azza wa jal dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna untuk membenahi perjalanan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Seandainya ada di antara apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan dan untuk kita yakini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quranul Karim di dalam surah ayat 57, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Al-Quran, memberikan sifat atau keterangan tentang Al-Quran. Allah berfirman, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian peringatan daripada Rabb kalian dan obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada, dan petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Salah satu fungsi Al-Quran adalah cemeti peringatan kepada manusia, dan manusia di dalam ayat ini mencakup seluruh manusia yang ada, muslim dan yang bukan muslim, muslimah dan yang bukan muslimah. Allah memanggil seluruh manusia bahwa telah datang kepada kalian, hai seluruh manusia, mau'izhatun, peringatan, mengingatkan kita kalau seandainya kita salah dalam melangkah, mengingatkan kita kalau kita melampaui batas, menegur kita di saat kita butuh teguran. Kemudian Allah mengatakan wasyifa'un, dan obat lima fisudur, untuk apa-apa yang ada di dalam dada. Dan pembicaraan kita pada malam hari ini biiznillahi azza wa jal akan kita fokuskan kepada poin yang kedua daripada sifat Al-Quran yang Allah terangkan dalam ayat ini, yaitu kalimat syifa'un lima fisudur, obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada. Fa'akun wabillahi asta'in. Semua manusia menyadari, kecuali manusia-manusia yang terlalu lalai, yang terlalu hanyut, menyadari bahwa dirinya terdiri dari dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur zahir dan unsur batin. Tidak seorang pun yang bisa mengelak bahwa dia memiliki dua unsur ini. Hanya mungkin karena lalai, karena terlalu hanyut, karena terlalu memiliki angan-angan yang teramat panjang, sehingga lupa bahwa dia memiliki unsur yang kedua, yang disebut dengan unsur ruh. Ketika seseorang wafat, sungguh seluruh jasmaninya masih lengkap, tidak kurang satu apapun. Ada mata dan korneanya, ada lisan dan bibir, ada rambut, ada otak di kepalanya, ada jantung, ada paru-paru, tetapi dia sudah tiada. Apanya yang tiada? Unsur yang kedua, yaitu unsur ruh, yang sering kita kenal dalam bahasa kita dengan sebutan unsur rohani. Ikhwani wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sadar bahwa kita memiliki dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani, akan memberikan kita satu gerak langkah hidup yang tidak akan sama dengan orang yang semata-mata memikirkan bahwa dia memiliki jasmani, yang lupa bahwa dia memiliki rohani. Seperti yang kita katakan tadi, karena terlalu lalai, terlalu hanyut, kalau kita sadar dengan kesadaran yang penuh bahwa saya tidak hanya daging dan tulang, tapi ada roh. Sebelum kita melangkah ke dalam poin-poin ke depan, saya ingin menekankan sebagaimana penekanan-penekanan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diiringi oleh nasihat dan hikmah para ulama, bahwa rohani lebih penting daripada jasmani. Bahwa ruh lebih utama daripada jasad. Allah berfirman di dalam Al-Quran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak, yang bermanfaat hanyalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Menunjukkan bahwa hati unsur kedua selain jasmani, dialah yang menjadi titik penilaian akhirat. Adapun harta yang menjadi titik penilaian duniawi dan jasmani tidak akan berguna lagi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Bahkan dinyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang nanti kelak akan menghuni neraka daripada orang-orang kafir, andai yang tidak akan terwujud, andai mereka memiliki emas sebesar bumi, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan ada emas sebesar bumi ini. Tapi andai mereka punya itu, mereka mau menebus dirinya dengan emas sebesar bumi itu tersebut. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah menerangkan, seandainya mereka memiliki emas sebesar bumi dua kali lipat, mereka masih mau menebus dengan harta sebanyak itu. Tidak berguna lagi harta. Demikian juga anak yang akan bermanfaat adalah orang yang datang dengan hati yang selamat. Hati terdapat di dalam dada. Dan Al-Quran Allah turunkan, syifa'un lima bisudur, obat untuk apa yang ada di dalam dada, maksudnya adalah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ada sebuah gumpalan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau gumpalan ini baik, baik seluruh jasad, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau sebuah gumpalan ini rusak, rusak juga seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Di dalam ayat ini dan di dalam hadis ini terang jelas bagi kita bahwa hati jauh lebih utama, jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada jasmani. Walaupun jasmani berharga, satu dari jasmani kita tak sebanding dengan seluruh kenikmatan dunia. Begitu berharganya jasmani kita ini. Karena saya yakin dan percaya, tidak seorang pun di antara kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada hari ini mau diberikan orang dunia dan seisinya, namun copot daripadanya matanya. Tidak akan mau. Akan menolak dunia dan seisinya kalau harus diganti dengan matanya. Akan menolak dunia dan seisinya kalau harus diganti dengan kakinya. Satu saja jasad kita lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Begitu berharganya jasmani manusia yang Allah ciptakan gratis. Namun rohani yang ada di dalam kalbu itu lebih berharga daripada jasmani dengan nas Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, sejauh mana sudah kita peduli akan rohani kita? Sejauh mana sudah kita mencoba mencari penyakit rohani kita untuk kemudian kita obati? Dan obatnya telah Allah turunkan, syifa'un lima fis sudur, Al-Quran, obat untuk apa yang ada di dalam dada manusia. Obatnya telah Allah sediakan. Ketika Allah menyatakan bahwa Al-Quran adalah obat tentang apa yang ada di dalam dada, Allah telah memberikan isyarat ada dada-dada yang sakit, ada hati-hati yang sedang koma, bahkan ada hati yang telah mati, yang untuk mereka tidak bermanfaat obat sedikit pun. Tetapi seandainya hati itu masih hidup dan ada keseriusan untuk berusaha berobat, maka Al-Quran memiliki resep-resepnya. Al-Quran memiliki resep untuk segala penyakit yang ada di dalam dada tersebut, yang mana menuntaskan penyakit yang ada di dalam dada tersebut lebih penting, lebih utama, lebih mulia daripada menuntaskan penyakit yang ada di dalam jasmani. Mari ma'asyiral muslimin, kita ambil sikap-sikap manusia dalam mengobati jasmaninya sekuat kemampuan kita, semudah yang Allah berikan kepada kita di malam hari yang berbahagia ini. Kita ingin melihat sehebat apa manusia berusaha mengobati penyakit jasmaninya, lalu kita ingin perbandingkan dengan apakah hal itu mereka lakukan, apakah hal tersebut mereka laksanakan untuk mengobati rohani mereka. Manusia ketika sedikit saja merasa sakit di jasmani mereka, langsung teringat dokter. Meriang, langsung teringat dokter, langsung teringat obat. Apakah hal seperti itu bisa kita lakukan atau pernah kita lakukan untuk rohani kita? Begitu ada penyakit di dalam dada, apakah ketika kita merasakan sakit tersebut, kita langsung berusaha untuk mencari obatnya apa? Lalu siapa dokternya? Karena ketika penyakit jasmani memiliki dokter, maka sungguh penyakit rohani pun memiliki dokter. Dan dokter penyakit rohani lebih utama daripada dokter penyakit jasmani, karena keutamaan rohani lebih daripada keutamaan jasmani. Oleh karena itu, dokter rohani terhebat di permukaan dunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia yang paling berjasa di dalam hidup kita sebagai dokter, tapi dokter untuk rohani. Berikutnya sikap manusia, apabila dia ingin pergi ke dokter, dokter-dokter jasmani, dia memilih dokter. Dia tidak mau sembarangan dokter. Dia tidak mau asal copot. Dia tidak mau dokter yang otodidak dan tidak memiliki pengesahan bahwa dia adalah seorang dokter. Bahkan dia akan mencari dokter spesialis, walau hanya untuk giginya, walau hanya untuk tenggorokannya, walau hanya untuk telinganya, Di antara dokter spesialis pun ia masih memilih. Mana spesialis yang lebih berpengalaman? Mana spesialis yang teruji? Mana spesialis yang lebih disukai? Karena memang resep-resepnya yang jitu, pengalamannya yang luas, ilmunya yang luar biasa. Apabila kemudian kita lihat perbandingannya dengan resep rohani, apakah kita telah melakukan hal yang sama? Minimal sama, kalau tidak kita melakukan hal yang lebih untuk rohani kita. Apakah umat Islam ketika akan memilih dokter hatinya, dokter rohaninya, yang mana dengan rohani yang selamat dia akan selamat di akhirat, dengan rohani yang sehat dia akan selamat di akhirat, dengan rohani yang sakit dia akan celaka dan binasa di akhirat. Apakah untuk memilih dokter-dokter rohani dia telah melakukan hal yang sama ketika dia memilih dokter untuk jasmaninya? Ataukah dia untuk menangani penyakit rohaninya, asal dokter yang mengaku dokter diterima? Apakah mereka telah seperti itu? Ataukah apa yang mereka lakukan untuk rohani mereka bertolak belakang 180 derajat dengan sikap manusia ketika mereka memilih dokter jasmani? Ketika kita jujur dalam menilai kondisi umat Islam sekarang ini, maka kita tidak bisa memberikan kesimpulan yang hak, kenyataan yang real, selain kita mengatakan yang terjadi itu 180 derajat berbeda. Kaum muslimin tidak lagi mencari dokter yang ahli. Kaum muslimin tidak lagi mencari dokter spesialis. Bahkan membandingkan di antara dokter spesialis tersebut, mana yang lebih utama, mana yang lebih berpengalaman, mana yang memiliki ilmu yang jauh, mana yang telah berusaha, yang telah terbukti keampuhannya dalam meramu resep. Tidak. Asal dokter hati dengan nama ustaz, dengan nama kiai haji, dengan nama buya dan yang lainnya datang, ia siap untuk menjadikan orang tersebut sebagai dokter. Kalau seandainya sesuai rasanya resep itu menurut penilaian dia, ia kemudian acungkan jempolnya kepada dokter yang ada di hadapannya. Kalau rasanya penyampaian dokter hati, ustaz, kiai haji, mubalik yang ada di depannya tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, ia kemudian mengatakan, ini ustaz enggak benar, ini salah, ini orang. Dia yang kemudian memberikan konten atau nilai untuk dokter yang berbicara. Apakah seperti itu mereka lakukan? Atau ketika berobat kepada dokter spesialis, kita menyerah kalah? Benar-benar mengikuti orang yang ahli dalam bidangnya. Ya, begitulah umat Islam. Tidak lagi melihat siapa yang akan berbicara ilmu agama, siapa yang lagi akan berkomentar tentang syariat Allah. Seolah syariat Allah ini lebih rendah daripada ilmu gigi. Seolah-olah agama Islam ini lebih rendah daripada ilmu tenggorokan, ilmu tulang, ilmu kulit. Fala haula wala quwwata illa billah. Hanya kepada Allah kita mengadu akan pelecehan umat Islam terhadap syariat Islam. Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, itulah realitas kehidupan kita secara mayoriti dan tidak individual. Karena di antara individu kaum muslimin walillahilhamd, Allah akan tetap jaga Islam ini dengan individu-individu yang kokoh di atas syariat, yang membela syariat Allah, yang rela mengorbankan harta dan nyawanya demi tegaknya agama Allah di permukaan bumi ini, apalagi waktu dan keluarganya. Sehingga umat Islam di dalam usaha mereka membenahi hati, mereka mengaku, mereka pergi kepada dokter-dokter palsu, mereka pergi kepada dokter-dokter coba-coba, mereka pergi kepada dokter-dokter hanya berangkat dari pengalaman, tidak berangkat dari disiplin ilmu kedokteran. Bahkan mereka hanya pergi kepada dokter yang pandai berbicara, walau kemudian mereka sadar ilmunya sangat minim tentang ilmu kedokteran rohani tersebut. Maka hendaklah kita ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah seharusnya lebih peduli kepada pembenahan penyakit-penyakit hati kita lebih daripada penyakit-penyakit jasmani kita. Kalau toh pun tidak akan kita lebihkan, paling tidak kita samakan. Seandainya kita samakan saja, maka sungguh kita telah melakukan hal yang luar biasa untuk hati kita. Di dalam memilih dokter jasmani, kita tidak mau berobat kepada dokter yang tidak memiliki disiplin ilmu kedokteran. Dokter yang otodidak, gak mau kita. Kecuali terpaksa. Kecuali dalam keadaan darurat. Entah tempatnya sudah tidak ada lagi dokter-dokter ahli, atau memang biaya sudah tidak kuat untuk mengeluarkan ongkos pembayaran resep dan penanganan penyakit untuk dokter-dokter ahli tersebut, baru kita mau berobat kepada obat yang dalam istilah besar kita sebut pengobatan alternatif, yang mana alternatif itu lebih banyak yang mudarat dibanding yang bermanfaat, lebih banyak yang tidak boleh dibanding yang bolehnya. Kita tidak akan mau pergi kepada dokter-dokter yang tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Tidak berjalan hati-hati dalam mengoreksi, dalam mendiagnosa penyakit kita. Kita tidak mau kepada dokter yang memberikan obat tergesa-gesa. Apakah itu juga terjadi di dalam pemilihan dokter-dokter rohani kita? Apakah kita rela, mau hati kita dibenahi oleh seorang dokter yang selalu setiap hari dalam segala keputusan mengambilnya secara tergesa-gesa? Sehingga pengambilan keputusan yang tergesa-gesa tersebut menyebabkan kesalahan-kesalahan fatal yang kemudian tidak diakui sebagai kesalahan dan tetap dikatakan kebenaran karena dia adalah orang yang ahli di bidangnya. Katanya, untuk pergi kepada dokter-dokter jasmani, kau muslimin menyiapkan uang yang banyak, menempuh perjalanan jauh, menyeberangi lautan, selat, dan samudra bahkan. Apakah itu pernah terjadi di dalam hidup kita? Menyeberangi samudra untuk mencari dokter yang pas, dokter yang ahli. Dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menangani kasus yang telah melanda agama kita. Apa yang kita ungkapkan, yang telah Allah mudahkan kita untuk mengungkapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, menunjukkan, mengangkat kebenaran apa yang kita ucapkan di awal, bahwa mayoritas umat Islam sangat peduli kepada dokter jasmaninya, akan tetapi acuh tak acuh terhadap dokter rohaninya, sehingga sembarangan orang, bahkan na'udzubillah, kelalaian yang luar biasa, keteledoran yang sebenarnya tidak harus terjadi, kita pun rela dinasihati oleh anak-anak yang sedang belajar di kursi madrasah diniyah awaliyah. Di bulan Ramadan, kaum muslimin diceramahi oleh anak-anak MBA mereka, ayah dan ibu diceramahi oleh anak MBA, dan bapak dan ibu mengangguk-ngangguk di bawah ceramah anak MBA tersebut. Terbuai sebuah kekeliruan. Ini agama, ini syariat. Tidak sembarang orang berhak untuk duduk di podium. Tidak sembarang orang berhak untuk memegang mikrofon, membenahi agama kita. Apatah lagi anak-anak yang baru belajar, yang baca Qur'annya belum lurus, belum balik. Oh, itu kan mendidik. Oh, itu kan pelajaran. Kalau mendidik, bukan di sini tempatnya. Biarkan dia dan teman-temannya di kelas. Biarkan dia dan anak-anak sebaya dengannya. Bukan untuk menceramahi kita di pagi hari Ramadan, yang dengannya kita mengangguk-ngangguk, mendengarkan, bahkan mungkin di antara kita memberikan usungan jempol. Wah, luar biasa. Anak kecil yang harus belajar, belum saatnya dia tampil. Kalau kita ingin kembali kepada bagaimana kaum muslimin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, kita akan menyaksikan bahwa yang terahli dalam ilmu agama di negeri itu hanya dia yang berhak membuat majelis ta'lim. Yang lainnya belajar. Ketika Nabi Muhammad SAW hidup, Nabi Muhammad yang bertindak sebagai dokter syariat, semua pertanyaan diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan resepnya oleh Nabi kita tercinta SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat dan para sahabat telah berpencar di wilayah-wilayah kaum muslimin, ada yang di Madinah bertetap bermukim di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang di Kufah, maka apa yang mereka rasakan dan mereka alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka amalkan. Siapa yang mereka anggap paling ahli di dalam ilmu, mereka yang diusung untuk berbicara di majelis ta'lim, yang lainnya belajar. Maka adalah Anas bin Malik, seorang ahli hadis, menjadi mufti di kota Madinah. Adalah Abdullah bin Abbas, ahli tafsirnya para sahabat, ialah yang membuka majlis di kota Mekah. Adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, membuka majlis di Kufah, dan begitu seterusnya. Di generasi berikutnya, generasi para tabi'in, terjadi hal yang sama. Siapa yang ahli, siapa yang paling berilmu, siapa yang paling menguasai resep-resep Al-Quran dan hadis, dialah yang membuat majlis ta'lim, dan orang berbondong-bondong pergi ke dokter tersebut. Demikian juga zaman berikutnya, zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Al-Auza'i, Asy-Syarahbil, Asy-Sya'bi. Demikian juga zaman berikutnya, zaman Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan seterusnya dan seterusnya, sampai datang suatu zaman terjadi perubahan di mana kaum muslimin mengusung siapapun yang mampu untuk berbicara soal syariat. Sampai suatu zaman di mana kaum muslimin tidak lagi memilih siapa yang akan berkomentar soal syariat. Adalah koran yang terbit setiap hari di Pekanbaru. Ketika terjadi kasus yang menghebohkan Nusantara soal syariat, bukan soal yang lainnya daripada soal-soal dunia, tapi permasalahan syariat. Apakah hukum itu, apakah permasalahan itu ada di dalam agama Islam atau tidak, boleh atau tidak. Sayang seribu sayang, wartawan salah satu koran yang ada di Pekanbaru malah mewawancarai selebriti tentang ilmu agama, tentang sah atau tidaknya sebuah syariat yang sedang dipermasalahkan di seantero Nusantara kita ini. Kenapa tidak bertanya kepada seorang kiai pesantren? Kenapa tidak bertanya kepada majlis ulama? Kenapa tidak bertanya kepada orang-orang yang memang membidangi ilmu syariat? Kenapa bertanya kepada orang-orang yang auratnya dipajang di mana-mana di seluruh Indonesia ini? Kenapa mereka yang harus berkomentar soal syariat? Sehingga itu ke agama Islam, sehingga harus dikoreksi oleh orang-orang yang setiap hari melanggar syariat Islam. Fala haula wala quwata illa billah. Namun ini tidak disadari. Dan ini lewat begitu saja. Dari pantauan bahwa sudah sedemikian umat Islam secara umum, sekali lagi tidak individual, semoga Allah tidak memasukkan kita kepada mereka, sudah tidak peduli dari mana dia menerima syariat Islam, siapa yang berkomentar tentang syariat Islam, apa latar belakang ilmiahnya, dari mana dia belajar ilmu syariat, siapa gurunya. Bahkan mereka rela untuk mendengarkan itu, fituah dan nasihat dari orang-orang yang setiap hari menghiasi bumi Nusantara dengan aurat mereka. Hal ini perlu kita ketahui, ma'asyarul muslimin wal muslimat, bahwa rohani kita jauh lebih mulia daripada jasmani kita. Mulianya jasmani kita karena kemuliaan rohani kita, dan busuknya jasmani kita juga disebabkan oleh busuknya rohani kita. Seluruh kemaksiatan yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia dengan jasadnya, disebabkan busuknya apa yang ada di dalam dada mereka. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala, wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriya'i wal Azama, menyadarkan kita, menyadarkan saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat yang sangat kita cintai karena Allah, bahwa ilmu agama ini mulia. Agama Islam ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Apatah lagi apabila dibandingkan dengan sedikit harta yang ada di permukaan bumi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita, saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat yang kita cintai karena Allah, karena mereka saudara-saudari kita seagama Islam, yang bersama-sama beribadah kepada Allah, ruku dan sujud kepada Allah yang satu, sama-sama mengakui bahwa Rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama memproklamirkan adalah agamanya Islam, sama-sama berkiblat kepada Ka'bah, maka mereka adalah saudara-saudari kita. Namun mereka sedang alfa, mereka sedang terbuai, mereka sedang hanyut, mereka sedang dimabuk oleh dunia dan kenikmatannya, sehingga lupa bahwa ada yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Tanpa benarnya rohani, segudang apapun emas kita tidak akan memberikan apapun kebahagiaan kepada kita. Dan itu telah diakui oleh pemilik-pemilik dunia. Sehebat apapun gudang hartanya, sebanyak apapun perusahaannya, dia tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini kalau rohaninya tidak dibina oleh Al-Quran dan Hadis. Dan dia akan merasakan dunia ini neraka, padahal orang lain melihatnya dia sedang berada di dalam kenikmatan demi kenikmatan, namun dia sendiri merasa bahwa sedang berada di sebuah penjara, penjara yang sempit, penjara yang meresahkan, karena yang terpenjara itu adalah hatinya, dibungkus oleh penyakit, penyakit yang akut, penyakit-penyakit yang tidak pernah dia obati dengan serius, sehingga rumah gedung baginya tidak ada arti. Rumah yang gedung adalah rumah yang sempit dan neraka baginya, sehingga malam hari dia tidak mau tidur di rumah, pergi ke tempat-tempat hiburan malam untuk menyenangkan hatinya. Jutaan minuman sehat dan halal tidak ada arti baginya, tetap saja mencari kebahagiaan di balik minuman-minuman yang membuat akalnya hilang, sarafnya bermasalah. Demi Allah, mereka yang hanyut dalam minuman keras dan narkoba, mereka yang mengisi malamnya untuk kehidupan-kehidupan malam yang terlarang, semua mereka sedang mencari kebahagiaan yang hilang dalam hidup mereka. Semua mereka ingin merdeka dari keterkungkungan hati yang mereka tidak tahu apa yang mengungkungnya, apa yang memenjarakannya. Mereka ingin bebas dari sebuah penjara berat. Namun sayang, mereka mencari tempat yang salah. Mereka mencari solusi yang bukan solusi. Bahkan semakin hanyut mereka kepada hal tersebut, semakin terkungkung, semakin terpenjara, semakin sakit hatinya, semakin dia tidak akan merasakan kenikmatan dunia ini. Semakin dia terus akan menderita, menjerit keluarganya akan hancur, anak-anaknya akan hancur, masa depannya akan hancur, bahkan dia sendiri menghancurkan jasmaninya karena narkoba dan minuman keras itu. Tidak seorang pun yang mengatakan sehat, bahkan rokok pun tak seorang pun yang menyatakan sehat. Apalagi begadang malam, setiap malam dengan minuman keras, dan wanita-wanita jalan waliyadubillah yang menginginkan harta, tidak peduli kepada akhirat dan surga, mendatangkan penyakit yang tidak pernah datang kepada manusia sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang haus kebahagiaan, bukan orang-orang yang sedang menikmati kenikmatan. Hanya orang-orang yang tidak mengerti memandang, merasa mereka sedang ada dalam kenikmatan. Dipentas hiburan malam, dipelukan wanita-wanita malam, di depan minuman keras yang membuat mereka hanyut melayang ke awan. Hanya orang-orang buta, disebabkan hati yang buta, yang merasa bahwa itu adalah kebahagiaan. Orang-orang yang mampu melihat dengan benar akan melihat mereka adalah orang-orang miskin, miskin kebahagiaan. Mereka adalah orang-orang yang terpenjara dan bukan orang-orang yang merdeka. Mereka adalah orang-orang yang sedang kesusahan dan bukan sedang dalam kebahagiaan. Mereka sedang mencari secercah kebahagiaan yang mungkin telah dihasilkan oleh seorang tukang ojek dan keluarganya, yang mungkin telah dihasilkan oleh seorang pemulung dan keluarganya, yang mungkin telah dihasilkan oleh seorang cleaning service dan keluarganya, sementara dia tidak mendapatkan itu. Tidur pun harus pakai obat penenang, berjalan kemana-mana harus dikawal. Semua itu adalah penjara dunia. Andai kita bisa melihatnya dan mencermatinya dengan baik, dan bukan kenikmatan, dan bukan kemerdekaan. Semua itu berangkat karena manusia tidak peduli atas rohaninya. Maka sesungguhnya ma'asyarul muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhawati fiddin, mari kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, kepada ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Mari kita kembali kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diajarkan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Mari kita kembali mencintai tauhid, membenci syirik. Mari kita kembali mencintai salat dan membenci meninggalkannya. Mari kita kembali kepada kecintaan kepada orang-orang saleh dan membenci pelaku-pelaku maksiat. Mari kita kembali kepada haus mencari surga dan lari sejauh-jauhnya dari neraka. Mari kita kembali kepada qanaah dan menjauhkan diri daripada tamak. Mari kita kembali kepada ikhlas agar kita jauh daripada riya, dan seterusnya daripada wedangan, peraturan yang Allah turunkan dari langit untuk memberikan kita obat agar kita sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuh kembangkan di hati kita kecintaan kepadanya, pengagungan kepadanya, penghambaan diri kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Karena itu yang akan menjadikan hati sehat, dan ketika hati itu sehat, dia akan memberikan efek yang positif kepada jasmani. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Waktu yang ada setelah ini beberapa menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan besar harapan kami kalau kemudian pertanyaan tersebut dituliskan melalui selembar kertas. Apakah penyakit jasmani yang dimaksudkan dari uraian tadi adalah penyakit secara medis atau ilmu kedokteran, sedangkan penyakit rohani yang dimaksud adalah dalam urusan din, agama kita maupun syariat? Ya, itulah yang dimaksud. Apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, baik Idul Adha atau Idul Fitri, apakah kita masih diwajibkan untuk sholat Jumat atau diganti dengan sholat zuhur, atau tidak wajib lagi kedua-duanya? Apabila hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat, maka boleh sebuah jamaah tidak mendirikan sholat Jumat, tapi dia beralih kepada sholat zuhur. Adapun yang mengatakan bahwa sholat Jumat dan sholat zuhur dua-duanya gugur langsung saja kepada sholat asar, ini pendapat yang lemah. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Kita dianjurkan puasa tanggal 9 dan 10. Bolehkah kita puasa selain tanggal di atas, yaitu tanggal 10 dan 11, Minggu dan Senin? Ya, kita ingatkan kaum muslimin bahwa besok 9 Muharram dan lusa adalah 10 Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya memerintahkan kita, walau tidak wajib, untuk puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan kesempatan untuk puasa Muharram ini hanya datang sekali dalam setahun. Dan ibadah yang datang sekali dalam setahun adalah ibadah yang mulia. Maka tidak akan pernah ada lagi puasa Muharram apabila tanggal 9 dan 10 ini telah lewat. Dan 9 dan 10 ini jatuhnya besok dan lusa. Pertanyaan saudara kita ini, kalau seandainya kita tidak puasa pada tanggal 9, apakah itu artinya kita puasa pada tanggal 10 dan 11? Ada ulama yang mengatakan seperti itu, tapi tidak pakai dalil. Tidak ada dalilnya dari syariat. Yang ada di dalam syariat hanya 9 dan 10. Adapun 10 dan 11, maka tidak ada satu dalil pun yang kita ketahui menyuruh kita untuk melakukan itu. Wallahu a'lam. Apakah boleh menurut syariat memulai sholat dengan membaca basmalah? Bukan boleh, harus. Pertanyaannya aneh. Apakah boleh menurut syariat memulai sholat dengan membaca basmalah? Bukan boleh, harus. Harus dimulai dengan basmalah. Kemudian alhamdulillah, hamdalah, dan seterusnya daripada surat Al-Fatihah. Cuman permasalahannya adalah, apakah dijaharkan seperti hamdalah dan seterusnya, atau disirkan sehingga tidak kedengaran kecuali suara lirih? Ini permasalahannya. Soal membaca sebuah keharusan. Soal membaca adalah sebuah keharusan. Namun apakah dijaharkan seperti yang lain atau disirkan? Maka pendapat yang paling kuat adalah disirkan. Pendapat yang paling kuat adalah disirkan. Berkata Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ketika dia mendengar anaknya menjaharkan basmalah, ia berkata, "Ayya bunayya muhdats, fa inni qad sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, falam asma' ahadan minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu suatu hari mendengar anaknya yang ia cintai menjaharkan basmalah. Ia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apa ini? Sesuatu yang baru yang tidak pernah aku kenal, aku kenali. Sungguh aku telah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tak seorang pun dari mereka aku tahu menjaharkan basmalah." Oleh karena itu pendapat yang lebih kuat adalah disirkan. Soal apakah harus membaca, jawabannya harus. Oleh karena itu, mohon maaf saya mengomentari pertanyaan, pertanyaannya aneh. Apakah boleh membaca basmalah? Saya hanya memahami basmalah yang bersamaan dengan Al-Fatihah. Adapun kalau basmalah sebelum salat, bismillahirrahmanirrahim, kalau mengucapkan doa, hal itu tidak pernah ada dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang pasien yang membutuhkan donor darah, lalu keluarga pasien tersebut minta diuruskan sama orang yang memang kerjanya tukang mengurus donor darah, apabila ada yang membutuhkan jasanya, lalu orang itu memberitahu kepada keluarga pasien tersebut bahwa harga mengurus darah seharga Rp450.000 dengan perincian Rp150.000 untuk bayar kantong darah di PMI, Rp200.000 untuk pendonor pengganti, sedangkan Rp100.000 lagi untuk uang jasa si orang yang mengurus darah itu. Jadi apa hukumnya uang tersebut, Ustaz? Menerima hasil dari darah dan darah termasuk hasil yang tidak baik dalam agama Islam, walau tidak haram. Menerima hasil dan upah dari darah yang berurusan dengan darah, berhubungan dengan darah, maka termasuk penghasilan yang kurang baik dalam agama Islam, walau tidak sampai kepada jenjang haram. Oleh karena itu, kalau kita memberi harga Rp450.000 itu, maka tidaklah haram dia untuk menerimanya, ya. Namun kita anjurkan kepada orang tersebut untuk mengganti usahanya dengan yang lebih baik. Dan di saat kita membutuhkan darah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, ayah, ibu, dan anak kita, rasanya kita tidak lagi berpikir soal dana. Rasanya kita tidak lagi berpikir soal biaya. Kalau memang orang yang kita cintai membutuhkan darah tersebut, Ustaz, bagaimana caranya atau kiat-kiat kita untuk menghindari fitnah-fitnah di akhir zaman ini, karena kita sangat sulit untuk menghindarinya. Menghindari fitnah akhir zaman, fitnah awal zaman, fitnah pertengahan zaman, sama kiatnya, sama, yaitu dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih dan tidak kurang. Karena jalan yang selamat dari fitnah adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang selamat dari jebakan iblis dan perangkap syaitan adalah jalan Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih selamat daripada itu. Oleh karenanya Allah menyuruh kita meneladani beliau. Allah menyuruh kita mencontoh Rasulullah dalam segala gerak gerik. Dalam segala gerak gerik, Nabi Muhammad suri tauladan manusia, zahir dan batin. Di luar rumah, di dalam rumah. Adapun di zaman kita sekarang, tidak akan ada teladan seperti Rasulullah. Bahkan tidak ada teladan seperti Rasulullah di sepanjang umur dunia ini. Tidak ada teladan manusia yang lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan dunia ini sampai akhir. Ia harus dihancurkan kembali oleh Allah tabaraka wa taala. Maka kiatnya, baik di awal zaman, baik di pertengahan zaman, baik di akhir zaman, sama. Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dua. Berilmu dengan apa yang Rasulullah kerjakan, amalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Tidak lebih, tidak kurang. Dahulu dan yang sekarang, wallahu a'lam. Dan kalau kemudian harus kita rinci satu persatu, berarti kita bicara Islam dari awal sampai akhir. Apakah yang dimaksud dengan toleransi beragama? Toleransi beragama dalam agama Islam adalah ayat yang kita bacakan ketika kita sholat tadi. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid-din. Tidak boleh memaksa orang dalam beragama. La ikraha fid-din. Tidak boleh memaksa dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusyu minal ghayb. Sungguh telah terang mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Maksud ayat ini bukanlah ketika Anda muslim enggak boleh dipaksa untuk salat. Tidak boleh dipaksa untuk zakat. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah, kalau ada tetangga kita mempunyai agama yang lain, tidak boleh kita paksa dia masuk agama Islam. Tidak boleh. Tidak ada pemaksaan untuk harus bergabung ke dalam agama Islam. Yang ada hanya nasihat. Namun pemaksaan tidak ada. Itulah toleransi dalam beragama Islam. Anda tetangga saya tetangga Anda, saya menjalankan agama saya sesuai dengan apa yang Allah turunkan, dan saya yakini Anda menjalankan agama Anda sesuai dengan apa yang Anda yakini. Saya tidak berhak memaksa Anda. Anda silakan mengamalkan agama Anda sesuai dengan keyakinan Anda. Namun tidak ada salahnya saya kemudian mengajak Anda untuk yang lebih baik, karena saya yakin agama saya yang akan dipandang oleh Allah satu-satunya di akhirat. Adapun agama Anda ini, saya yakin juga kalau Anda wafat dengan agama Anda ini, Anda akan binasa di akhirat. Karena saya tidak ingin Anda binasa, saya menasihati Anda. Memaksa tidak ada. Kita dan agama kita, mereka dan agama mereka. Kita tidak boleh memaksa mereka, sebagaimana mereka tidak boleh memaksa kita. Soal kemudian orang Islam menasihati orang lain untuk memeluk agama Islam, dan soal orang agama lain menasihati umat Islam untuk memeluk agamanya, telah terjadi dalam perjalanan umur dunia ini. Dan tidak bisa dihalangi sedikit pun. Karena semua orang akan mengajak kepada apa yang dia yakini kebenarannya. Namun yang tidak boleh adalah memaksa. Namun kalau kita sudah masuk ke dalam koridor agama Islam, hukum wajib jatuh sebagai wajib. Dan boleh dipaksakan. Dan yang boleh memaksakannya adalah pemimpin. Dan bukan sembarangan orang. Dan pemimpin itu bervariasi, berjenjang. Mulai daripada pemimpin terkecil, yaitu pemimpin di tengah keluarga kita sendiri. Kita boleh memaksa anak kita. Kita boleh memaksa istri kita. Boleh. Karena berada di bawah kepemimpinan kita. Allah minta pertanggungjawaban kepada kita nanti atas mereka. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita terhadap mereka. Oleh karena itu, boleh seorang pemimpin rumah tangga memaksa anaknya untuk salat. Itulah hadis dari Muhammad SAW. Muru auladakum bisalati idza balagu sab'an wadribuhum 'alayha idza balagu 'ashra. Ajak, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat kalau mereka sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau mereka belum mau sholat apabila sudah berumur 10 tahun. Pemukulan adalah bagian daripada pemaksaan. Namun kita tahu ala bisa karena biasa. Di saat dipaksa, awalnya terpaksa itu anak. Tapi kalau kemudian dia sudah rutin setiap hari, setiap hari, setiap hari, walau awalnya terpaksa, lama-lama menjadi biasa. Lama-lama akan menjadi biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada kepemimpinan yang lebih daripada itu. Kepemimpinan di sebuah sekolah. Kepemimpinan di sebuah rukun warga. Kepemimpinan di sebuah kelurahan. Kepemimpinan di sebuah kabupaten, provinsi, negara. Dan masing-masing pemimpin akan Allah mintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Dan pemimpin dalam wilayah kekuasaannya berhak untuk memaksa. Seandainya mereka melihat itu telah keluar daripada jalur syariat, atau mereka memandang itu adalah sebuah maslahat untuk semua masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau bukan berada di bawah kepemimpinan kita, kita juga tidak boleh memaksa. Kita tidak boleh memaksa sholat anak tetangga, karena dia bukan di bawah kepemimpinan kita. Kita tidak boleh memukul anak tetangga yang sudah berumur 12 tahun, yang belum sholat, umur 12 tahun. Ayah ibunya tidak peduli. Tidak boleh kita pukul dia. Karena bukan di wilayah apa? Kekuasaan kita. Dan begitu seterusnya sampai ke atas. Maka aksi beramar ma'ruf nahi mungkar secara kasar dan keras yang bukan di wilayah kekuasaan seseorang adalah pelanggaran syariat. Saya ulangi, mudah-mudahan bertemu dengan hati-hati yang paham memaksakan kehendak, walaupun benar secara syariat, namun pemaksaan itu secara keras dan bukan di wilayah kekuasaan kita, pelanggaran syariat. Dan untuk ini banyak dalil yang bisa kita ungkapkan. Namun mudah-mudahan yang kesimpulan itu bisa memberikan kita makna. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, ada yang mengatakan jauh tidak terhingga, ada yang mengatakan dekat di tenggorokan, dan ada yang mengatakan di atas arasnya. Mohon penjelasan Ustaz. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti di setiap tempat ada. Betul atau tidak? Kalau kita nyatakan Allah ada di mana-mana, berarti kita menyatakan di setiap tempat ada Allah. Betul? Ingin saya tanya, di dalam jiwa kita ada Allah enggak? Di dalam badan saya ini sekarang ada Allah enggak? Kalau kita menyatakan ada Allah, dalam poin ini agama kita dan agama Nasrani bertemu dalam satu titik poin. Karena Nasrani meyakini unsur Allah ada di dalam jasad Isa bin Maryam. Ada yang mengatakan Allah jauh tak terhingga, dekat, kalau dekat, dekat di tenggorokan, hampir mirip. Berarti kalau dekat, dekat di tenggorokan, mungkin tenggorokan antum ada Allah. Juga pendapat yang sangat lemah. Ada yang mengatakan di atas arasnya, yang mengatakan di atas arasnya Al-Quran, bukan saya. Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran Allah di atas aras. Di dalam surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di dalam surat Hamim As-Sajdah, Tsumma istawa 'alal 'arsy. Di dalam surat Al-Hadid, Tsumma istawa 'alal 'arsy. Dan ada tempat, empat tempat lain di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan dengan tegas Allah di atas 'arsy. Jadi pendapat yang benar adalah pendapat Allah di atas 'arsy. Arasy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Allah berada di atas arasy. Dan Allah tidak butuh arasy. Allah jauh di atas. Namun Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah jauh di atas arasy-Nya. Tidak dekat dengan kita. Tidak dalam tubuh kita. Tidak dalam setiap tempat. Allah ada di atas aras. Aras berada di atas langit yang ketujuh. Setelah aras tidak ada lagi makhluk Allah. Habis. Dan aras adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling berat. Rasulullah SAW bersabda, besarnya bumi dibanding langit bagaikan sebuah lempengan logam di padang pasir. Bumi ini yang belum semuanya kita pijak dan belum ada yang telah menginjak semuanya, menginjak saja belum, apalagi mengungkap seluruh misteri yang ada di bumi ini tak terungkap oleh manusia. Bumi ini yang kita anggap besar ini adalah sebuah lempengan logam kalau dibandingkan dengan luasnya langit. Langit dibandingkan kursi seperti itu pula. Langit yang tadinya besar, gurun Sahara berbandingkan logam 500 perak, ternyata gurun Sahara yang langit luas tadi apabila dibandingkan dengan luasnya kursi, ayat kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, ternyata hanya sebuah lempengan logam apabila dibandingkan dengan kursi. Berarti langit adalah gurun Sahara bagaikan bumi, tapi dia hanya bagaikan sebuah lempengan logam 500 perak di gurun Sahara apabila dibandingkan dengan kursi. Kursi yang gurun Sahara dibandingkan dengan langit adalah sebuah lempengan 500 perak di gurun Sahara apabila dibandingkan dengan luasnya arasy. Ini datang hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang luasnya arasy ini. Makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling luas, makhluk Allah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling berat, Allah ada di atas arasy tersebut. Tidak tahu kita bagaimana Allah berada di atas tanah. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah tidak terangkan kepada kita seperti apa Allah di atas arsy. Namun Allah telah menerangkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Pengasih yang kalian ibadati di atas arsy. Bukan hanya itu. Banyak lagi dalil dalam Al-Qur'an yang menerangkan Allah di atas, bukan di mana-mana. Yang Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan Allah itu di atas dan bukan di mana-mana melebihi 2000 dalil. Melebihi 2000 dalil yang menyatakan Allah di atas arasy, Allah di tempat yang tinggi dan bukan di mana-mana bersama manusia. Adapun sebagian ayat yang maknanya bisa dilarikan kepada Allah di mana-mana, itu hanya kesalahpahaman kita dalam memahami ayat. Namun itu yang berkembang. Namun ini aqidah yang batin. Kalau kita meyakini Allah ada di mana-mana, berarti kita meyakini Allah ada di setiap tempat. Yakinkah kita bahwa Allah yang kita ibadati ada di dalam safety tank? Maukah kita meyakini itu? Kita manusia hina ini, kerdil dan kecil ini, naik saja di ketinggian 33 ribu kaki di atas pesawat, kita sudah tidak lihat lagi manusia berjalan. Yang kerdil kecil ini tidak mau setiap hari ada di dalam safety tank. Apakah kita yakin Rabb kita yang Maha Mulia, Maha Agung, Bijaksana ada di dalam safety tank ini? Keyakinan bahwa Allah ada di mana-mana mewajibkan orang itu meyakini hal tersebut. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah atas ungkapan mereka tentang Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mentakdirkan Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya kalau mereka meyakini itu. Dan fitrah manusia tidak bisa mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Fitrah kita, batin kita tidak bisa mengatakan Allah ada di mana-mana. Silakan antum berdoa, memohon kepada Allah, melihat ke bumi dengan keyakinan Allah di bawah. Ya Allah, ya Allah. Bisa? Atau ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ya Allah, dengan keyakinan Allah ada di situ. Batin kita enggak bisa menerima. Batin kita hanya bisa menerima ketika kita memohon kepada Allah menengadah ke atas. Fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah Allah fitrahkan manusia di atas fitrah tersebut. Fitrah manusia Allah ada di atas. Ya Allah, ya Allah. Semakin kita masalah kita semakin berat, tangan kita semakin tinggi. Ya Allah, makin berat masalahnya ya Allah, makin berat ya Allah. Melihat ke atas. Kenapa tidak melihat sekeliling? Muter gitu. Ya Allah, muter. Karena kita meyakini Allah ada di mana-mana. Baik. Tanyakan anak kecil yang belum belajar. Taman kanak-kanak pun belum belajar. Dan dia sudah bisa berbicara. Umur 5 tahun, umur 6 tahun. Tapi tidak belajar taman kanak-kanak. Tanyakan, nak sini nak, Tuhanmu ada di mana? Dengan mantap dia akan menjawab di atas. Fitrah. Tapi kalau kita bertanya kepada profesor di salah satu perguruan tinggi Islam, Allah ada di mana para profesor? Rasanya di mana-mana. Lisan kita tidak bisa mengakui Allah ada di mana-mana. Lisan kita tidak bisa melakukan. Sudahlah, perkara ini sudah terlalu berat, gak sanggup saya memikulnya. Urusan ini saya serahkan kepada Allah yang ada di atas, atau kita katakan Allah yang ada di mana-mana. Apa yang kita ucapkan? Semua urusan saya sudah serahkan kepada yang di atas. Lisan kita tidak mampu mengucapkan urusan ini sudah saya serahkan kepada yang ada di mana-mana. Tidak bisa. Lisan kita tidak bisa mengucapkan. Namun keyakinan yang salah yang telah mendidik banyak jiwa Muslim dan Muslimah, akhirnya fitrah yang jelas itu kabur, samar-samar. Perlu dokter yang baik, yang bijak, yang bisa menyehatkan kembali akidah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bacaan apa yang boleh diulang-ulang ketika sholat? setelah ketika Fatihah bacaan ayat, ketika dibaca azab atau nikmat supaya bisa khusyuk. Kalau ayat apapun yang menyentuh boleh diulang-ulang. Ayat apapun yang menyentuh maknanya boleh diulang. Tidak jadi masalah. Bahkan para ulama mengulang-ulang puluhan bahkan ratusan dalam satu malam karena tidak sanggup melewati ayat tersebut karena sentuhannya yang luar biasa. Apakah doa ketika sujud boleh dibaca ketika sebelum salam? Misalnya Allahumma faqihni fid din. Boleh. Boleh dibaca ketika sujud, boleh dibaca sebelum salam. Bolehkah bulu hidung yang sudah putih dicabut karena gatal mengganggu ketika sholat? Boleh, tidak ada larangan sama sekali. Apa tanda-tanda seseorang mempunyai penyakit di hatinya, tidak bisa khusyuk kepada Allah? Tidak bisa khusyuk ketika membaca Al-Quran. Tidak bisa khusyuk ketika duduk di majlis ilmu. Tiga penyakit hati. Tiga tanda-tanda penyakit hati. Tiga tanda-tanda bahwa hati sedang berpenyakit. Ketika sholat kehilangan hati, ketika membaca Al-Quran kehilangan hati, dan ketika bermajlis ta'lim kehilangan hati. Bagaimana cara taubat bila dulu pernah menzalimi orang lain, sedangkan orang lain tersebut sudah sulit kita hubungi karena waktunya sudah puluhan tahun dan tempatnya sudah sulit untuk dicari? Kalau sulit untuk dicari itu artinya kita sudah berusaha mencari. Tapi kalau kita belum berusaha mencari kemudian kita katakan sulit untuk mencari, berarti pertanyaannya tidak tepat. Pertanyaannya belum kita cari. Tapi kalau sudah berusaha mencari, berusaha menghubungi, kemudian orang itu tidak juga kunjung bertemu, tobat kepada Allah dan rajin-rajin mendoakan orang tersebut kebaikan. Kalau kita pernah menzalimi hartanya, menzalimi dia dalam bidang harta, infakkan harta tersebut dengan niat untuk dia. Wallahu a'lam. Dalam zikir kita membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Pak Ustaz, mohon diterangkan makna dari masing-masing kalimat zikir tersebut. Kalau arti saja, subhanallah artinya maha suci Allah, walhamdulillah artinya dan segala puji milik Allah, Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Itu secara makna letterlek kalimat. Tapi kalau kandungan maknanya, maka kita butuh satu kalimat untuk satu majlis taklim untuk satu kalimat. Bagaimana menjarakkan anak yang diajarkan oleh syariat? Apakah program KB ada yang sesuai dengan syariat? Menjarakkan anak kalau memang alasannya syar'i tidak masalah. Alasan syar'i, istri sakit, istri berbahaya kalau hamil, atau anak memang betul-betul sudah susun paku, yang pertama umur 11, yang kedua umur 10, yang ketiga umur 9, yang keempat umur 7, yang kelima umur 6. Sehingga kita tidak bisa mendidiknya dengan baik. Tidak punya waktu untuk mengayomi mereka sesuai dengan hak mereka dan kewajiban kita terhadap mereka. Kita jarakkan sebentar agar kemudian kita punya waktu yang cukup untuk mendidik anak, bukan untuk alasan dunia. Maka insya Allah diperbolehkan. Dengan atau tanpa KB. Dengan atau tanpa KB. Tapi kalau alasannya dunia, walau berselubung dengan syariat, tetap haram. Nanti ayah payah cari rezeki untuk kalian kalau kalian tidak dijarakkan. Itu dunia. Nanti kita lain makan apa kalau kalian terlalu rame. Itu dunia. Pak Presiden Soeharto ayahnya seorang petani. Siapa yang menyangka anaknya punya harta miliaran dan triliunan? Bapak-bapak yang sekarang sukses dalam ilmu dunia, dalam materi dunia, mayoritas berasal dari orang tua yang miskin. Betul atau tidak? Siapa yang bisa menjamin dari orang tua yang miskin artinya anaknya juga pasti miskin? Tak ada. Rezeki Allah yang menentukan. Wallahu'ala. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Ustaz mengenai penegakan syariat Islam di negara kita? Bagaimana melalui jalur partai? Apakah diperbolehkan? Bagaimana Islam mengatur mengenai hal ini? panjang lagi jawabannya, namun secara singkat kita mengatakan bahwa akidah seorang muslim, akidah seorang muslimah tidak rela kalau hukum Allah harus berganti dengan hukum manusia. Akidah seorang muslim, akidah seorang muslimah, kalau dia tanya di lubuk hatinya yang paling dalam, kalau dia benar-benar muslim, ikhlas dalam keislamannya, pria atau wanita, apapun jabatannya di permukaan bumi ini, kalau memang dia serius dalam Islamnya, kemudian ditanya, relakah anda hukum yang Allah buat digantikan oleh hukum yang manusia buat? Silakan jawab sendiri. Itulah akidah Islam. Namun apakah kemudian harus kita paksakan? Namun apakah kemudian kita harus menegakkannya dengan cara yang Rasulullah tidak ajarkan? Partai, bahagian daripada usaha mengambil kekuasaan, betul? Betul atau tidak? Apakah mengambil kekuasaan diajarkan Rasulullah? Tolong tunjukkan saya satu riwayat hidup Nabi kita tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sana tegas Rasulullah itu mengambil kekuasaan. Tidak ada. Kalau begitu, apapun aksi merampas kekuasaan dari orang yang berkuasa sekarang bukanlah apa yang pernah diajarkan oleh agama Islam. Untuk ini pembicaraannya panjang, namun secara ringkas itu yang bisa saya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada syariat Islam yang hak yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu adalah pemegang dominasi yang utama. Salah kita berilmu akan salah kita beramal. Benar kita berilmu, belum tentu benar kita beramal. Kalau kita tidak serius juga dalam mengamalkan ilmu yang benar tersebut. Salah dalam berilmu, otomatis salah dalam beramal. Benar dalam berilmu, belum tentu benar dalam beramal. Karena ada orang berilmu benar, beramalan salah. Namun tentu bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin berilmu benar, beramal benar. Bagaimana cara berilmu benar? Tiru ilmu yang telah diajarkan Rasulullah kepada umat. Bagaimana cara beramal benar? Tiru amalan Rasulullah SAW. Jangan buat amalan baru, kemudian membungkusnya dengan kalimat syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita bahwa tidak ada jalan yang lebih utama, lebih mulia daripada jalan Rasul kita tercinta shalawatu rabbi wa salamu alaihi. Dan tidak ada amalan beragama yang lebih mulia selain mencontoh dan meneladani jalannya Rasulullah SAW tersebut dalam segala hal yang terkecil sampai yang terbesar. Sallallahu sallam wa baraka wa an'ama 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Kalau ada yang saya sampaikan yang benar, itu murni ajaran Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang khilaf, itu karena ilmu yang masih lemah, butuh belajar dan belajar yang lebih dan lebih. Dan semua itu datang dari kelemahan diri dan dari syaitan. Allah berlepas diri dan Rasulnya daripada itu, dan saya beristighfar kepada Allah dan memohon maaf kepada kita semua apabila ada kata dan sikap yang tidak pada tempatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.